Yeah. darinya dan mengenalinya. Ketika di masyarakat takdir, pembahasan tentang masyarakat takdir, ini adalah salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam akhidat. Salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam akhidat. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, ini berbeda dengan rukun iman. Iman tetapi pada salah satu di rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini. Iman yang terbesar di mata Muhammad kalau dia yang iman tetapi hadis Jibril, tanda-tanda Jibril diriwayatkan di dalam buku hadis oleh Imam Al-Bukhari Muslim rahimahullah. Beliau menjelaskan dan membawakan tanda-tanda kalian yang dijawab dikisahkan bahwa di Makkah ada seorang yang bernama Makkah Al-Iman yang berbuat pembahasan percakapan dalam agama seputar masalah api. Dia berkata bahwa maka berhubung perkara itu baru terjadi. Artinya kalau sesuatu terjadi, Allah akan mengetahui sebelumnya. Allah tidak tahu. Jadi peninggalan terhadap ilmu Allah sebenarnya adalah jadi artinya peninggalan terhadap takdir. Maka hari ini pertanyaan para ulama di Nomor pada Allah Ta'ala Iman di Nomor berkata pada ia dari nyamuk dan temannya di dalam kita adalah yang kita akhiru hanyi dari umimu wahu wa'alim dari nomor kalau kamu menyukai mereka orang yang berbuat kita dalam takdir ini terbaca bahwa saya di rumah berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Umimu juga bersama bahwa dari iman itu Umar dia ini ini yang juga di rumah kita ini. Bahkan dari ahli di Indonesia tidak perlu dihentahkan. Tak mau. Maka bila Allah bingung kata maka bila Allah bingung kata ini bina depan. Tapi bila dia kata sawah dan mereka memilih kemas sebesar turun pun kemudian dia dipakai kemas tersebut tapi mau maaf Allah dia akan menerima. Sampai dia beriman pada tapi kemudian dia membawakan ini Jibril bahwa saya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya kalau diceritakan tentang kisah dan Jibril yang bagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi menjelaskan siapa yang berbuat iman apa iman itu maka Nabi menjawab iman dan bukti yang tidak kemana dia memutuskan menurut kita ini berhubungan yang pada ini ini yang dia ini iman itu adalah sebuah iman salah apa iman salah apa pada para malaikatnya pada kitab-kitabnya pada para rasulnya dan kepada hari akhirat. Lalu kalau iman pada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, maka disebutkan yang dalam hadis tapi kalau satu dua rukun iman ini menunjukkan pentingnya pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Apalagi dalam konteks kesimpulannya Nabi telah menyebutkan nantinya dia berkata itu tidak dilihat engkau beriman kepada Allah. Dia sebutkan kata kerja engkau beriman kepada Allah. Jadi bagaimana yang pertama? Bagaimana kepada Allah diawali dengan kata kerja? Bagaimana kepada para mereka kitab-kitab, para rasul dan hari akhirat empat bagaimana ini diimbulkan kepada keimanan masuk ke sudah tapi diulangi lagi pada saja. Lalu berpikir pada saja yang baik dan yang buruk. Itu sebagai tahu dalam ini menunjukkan adanya seperti harap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan pentingnya memperhatikan masalah tapi dan dengan sejarah-sejarah dari penyimpangan yang paling pertama dalam masalah akhirat adalah penyimpangan di dalam masalah takdir. Walaupun terjadi jika kita berbicara tentang bagaimana penyimpangan di dalam masalah akhirat, apakah yang pertama di dalam masalah takdir atau penyimpangan berbeda dengan apa yang orang-orang syiar Allah, namun ini adalah termasuk penyimpangan yang paling pertama terjadi. Tapi kalau orang bicara ini dengan sangat luas, ini kita membahasan berbeda dengan takdir adalah pembahasan yang sangat penting. Bila salah satu dari iman memilih orang yang dalam diri sendiri, dan mana diri sendiri orang yang dalam kejahat diri, dari kesalahan tertinggi untuk diri antara pemimpin di umum apa begini tentunya diri itu dia adalah diri datang mengajarkan kepada kami perkara agama ini. Khusus diri datang untuk mengajarkan kami pada kaum muslimin. Kemudian yang salah pentingnya berikan kepada takdir perlindungan kepada takdir dalam artinya perlindungan takdir dalam orang disebut dan berkata-kata dan ujian-ujiannya dalam Al-Quran dan Al-Quran. Nah, ini kita berbicara dalam pembahasan yang perlu pembahasan yang perlu di dalam Al-Quran. Kemudian juga sedikit dalam Al-Quran bagi pertanyaan Rasulullah kalau dia boleh bertahan diri bagi pertanyaan kalau Rasulullah kalau dia boleh bertahan diri dia banyak sekali seperti berada dalam berbagai muslim Yeah. Adapun dari negara orang sangat banyak sekali penjelasan tentang iman dan syariat. Karena iman Allah karena mentara, kemudian Allah di pada orang tua dan suara dan iman. Karena Allah di pada orang tua, ada dalam cara Allah juga dalam sebuah takdir. Ia adalah takdir sebuah ketentuan. Ia adalah ketentuan. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 49, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kami ciptakan dengan takdir. Nah, dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 21, hasta la resolución, como dice el Thank you.

iman dan jalan Allah. Kita boleh kata yang takdirkan Allah SWT. Namun di hari yang terjadi dalam kekuatan Allah, Allah akan mencari. Ini hanya yang kemarin takdir. Kemudian yang kedua, dari lima dan kemarin takdir adalah kegiatan Al-Qitalah. Bunuh lima. Yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa Taala telah menuliskan jalan kemenangan selain itu sudah berlaku. Jalan kemenangan selain itu dalam Allah Subhanahu wa Taala. Lalu di bawahnya apa? Lumayan dunia atau kemudian di depannya kepada penulis. Lalu di dalam bahasa ada dari kain, ada dari batu, ada dari kulit, semuanya itu sudah. Ya, dan saya dari kami, dari kita kalau dari kita, ada sebagian dari kami cuman dari kami sebulan saja. Jika kamu dari kami tahu, ada sebagian dari kami tahan. Aku di dalam tahu, ada masyarakat. Ada masyarakat, ada terjadi. Kalau kamu bisa jadi korban, Yeah.

dan Kemana pada takdir? Mungkin banyak tanya. Banyak pula yang bisa seperti dan mengkajari. Maka ini kembali pada individu masyarakat akan kembali ke rumah masyarakat. Manfaatnya akan dilakukan di dunia dan akhirat. Yang sama manfaat di mana pada takdir. Pertama, mungkinkan mana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghakim ibadah kepada Allah. Jadi adalah makna yang paling tinggi dan paling tinggi. Memurnikan ibadah kepada Allah, ini adalah kepada seorang manusia. Jadi ini masuk dalam kota, diharapkan, masuk dalam kota. Yang mau anda berikan makna ibadah kepada Allah, artinya dia telah menunaikan hak Allah pada diri. Sebab hak Allah kepada Allah, ia tuh dari diri. Hak Allah kepada anda, ia bukan pada diri kepada anda yang dalam bersungguh-sungguh kepada yang buat apa pun. Ia adalah manfaat, mempelajari takdir atau keimanan kepada takdir, membersihkan kepala itu dari sini, membersihkan kepala dari sini. Nah, sebab ada yang salah dalam keimanan kepada takdir, ini kadang menjauhkan seorang di dalam sini. Ini juga seorang dalam sini. Seperti seorang yang berlaku menetapkan salah, kerana menetapkan salah dan bersandar di atas salah. Kalau yang menyelidikan dan jatuh dalam kesilikan, pergantung di kesilikan dan kesilik dan jatuh salah. Ya, kemudian yang telah menetapkan keimanan kepada satu diri, ini adalah seorang pada tiga ya. Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkompas pertama keimanannya. Pertama keimanannya. Jadi yang kelima, akan terungkit pada sisi badan dan mana kewajiban kepada dirinya. Maka orang mengatakan dirinya ikhlas, mengatakan dirinya tawakal. Kalau dia tidak paham masalah takdir, maka dia akan jauh dan menunjukkan masalah ikhlas dan tawakal. Ini dari manfaat iman kepada takdir akan menunjukkan pantang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari manfaat iman kepada takdir akan menunjukkan orang yang kuat harapan di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbentangkan kepada Allah. Kuat harapan dan berbentangkan kepada Allah. Nah, ini adalah manfaat-manfaat keimanan. Itu adalah dari manfaat-manfaat yang kembali kepada diri seorang hamba. Kalau itu keimanan kepada laki, dia membaikkan keberanian di dalam diri. Keberanian di dalam diri. Seperti kalau orang dia kipau, kita akan mengatakan yang kembali di dalam diri. Nah, maka akan timbul kepada di dalam diri. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyakit, kematian itu hanya satu. Semua orang akan mati. Sebab kematian itu banyak. Kalau kematian mati, itu adalah musuh, maka semua mati dengan cara yang lain. Ini dari musuh keimanan kepada takdir. Sampai namanya mati semuanya, paling tentukan adalah seorang. Ada yang mati dari tempat tidur, mati dari kata, ada yang mati di mana. Atau mati yang sebelah, ada yang mati di mana. Ini dan seperti itu. Maka ini adalah suatu kematian yang harus disebut. kepada penyembuhan dan kesabaran. Berjalan di rumahnya, dia tahu bahwa itu sudah ditentukan dan sudah dikali sama Allah. Karena kewajibannya adalah bersabar. Kemudian, bermanfaat iman kepada diri semua pada diri, orang yang mempunyai kekuatan. Bila menghadapi segala cobaan, akan mempunyai kekuatan di dalam memerangi segala keputusasaan. Orang yang beriman kepada takdir dan tenang, jadi seperti yang dalam keputusasaan. Kalau dia tahu kita semua ini takdir maka Allah, dan kita yang tahu ini takdir dan tutupnya. Dalam rahasia Allah, dan dia juga memahami kepada takdir bahwa maksud ini dikirim kepada para nabi dan para rasul, burung dan kita tidak membimbingnya di jalan yang lurus, akhirnya hubungan dengan dia terbuka untuk meraih apa yang Allah ingin dan tidak berputar. Kemudian dari bapak keinginan kepada tadi akan menimbulkan di dalam diri seorang masyarakat rasa riwa kepada Allah dan sifat riwa dari kali ini. Ini adalah untuk ibadah ibadah yang sangat agung. Allah sifatkan dirinya malapahala, sifatkan dirinya menuntut korban, Allah sifatkan dirinya orang-orang yang bertakwa. Dirinya ibadah yang tinggi, riba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dari iman kepada takdir akan menumbuhkan rasa syukur di dalam diri seorang hamba. Takdir dalam topik merasa syukur mereka itu bersyukur para Allah SWT yang menjadikan diri menurutnya. Jadi juga ada iman kepada takdir dan manfaat iman kepada takdir ini akan menimbulkan kemahiran ketenangan di dalam jiwa, ketenangan di dalam jiwa juga di dalam hati. Yang kedua, kalian berdua menghormati

dari sini saja. Kalau di sini sudah sendiri, pada pagi di mana? Di dalam. Jadi, di sini pun ada dalam mana? Kalau ada dalam mana? Kalau di sini pun ada, maka mana yang sama? Yeah. badan. Baik. Dari mana terjadi kalau tulis dan syarat ini. Akhirnya pada lihat yang kedua, mereka mengingat jalan. Dilihat di sana di sini yang berbuat. Mereka mengatakan bahwa apa berbuat itu adalah dengan diri. Mereka berbuat itu adalah cinta dan sendiri. Dia mengatakan, bukan orang yang mengatakan. Ini sudah mengingat di sana di sana. Dan dikatakan, berbuat dan amat itu cinta dan amat sendiri. Bukan orang yang berbuat. Ini dikatakan dengan tidak ada yang mengatakan. Kalau tidak ada yang mengatakan tadi, kalau seluruh apa namanya, hari ini semua tidak ada. Masuk. Apa yang mengatakan ini dan mengatakan semua tidak ada. Masuk. Allah SWT. Kalau mereka dikari, oh ini mengatakan sendiri, itu kan mengatakan Allah, atau bukan. Dan masuk Allah, maka ini kita mengingat dari takdir. Ya, ini merupakan kelompok pada dia. Ini adalah pada dia khususnya. Kemudian pada dia yang kedua, dari orang yang beriman pada takdir adalah kelompok Dewi. Kelompok Dewi. Jadi ini berlebihan. Dia akan berbalikan dari kelompok pada dia. Kalau dia berlebihan, dia menetapkan. Ya, kebanyakan yang menetapkan. Menetapkan bahwa Allah berkandang pada hamba. Allah menghadapi kepada hamba. Allah yang menciptakan. Hari-hari kepentingan di dalam kematian. Orang-orang di dunia yang menetapkan, di dunia ini ada dua juga. Ada yang ekstrim, ada yang kebenaran. Kebenaran dalam mana yang ekstrim. Ya. Dia tetapkan والرحيم والحمد لله أهل الحمد والسلام والعزة والوقار والعظمة والكبرياء أحمده على الأوراق بحمده وقريب إحسانه وفضله حمدا الذي أنزل الله الكريم يحب الحمد فله الحمد وله الحمد وصلواته على البشير السليم والصراط المنير سيدنا وبين الآخرين ذلك محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المتقابلين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. من خطة الحمد لله من سيكون المعلمين في هذا ما يقولون بالله فكيف تعرف أي ذلك المستقبل المتاريخ للبشر فيا الله هذه الثالثة أقبل عليها ولي مستعين أن نذهب إلى الشباب أن نذهب إلى الثالثة أن نذهب إلى الثالثة أن نذهب إلى الثالثة أن نذهب إلى الثالثة أن نذهب إلى الثالثة أن نذهب إلى الثالثة أن نذهب إلى الثالثة أن نذهب إلى الثالثة أن نذهب إلى الثالثة أن نذهب إلى فلا يقول لأن نصف الصالح ونقدمهم أنه لا يحسن بالمسلمين التنظيم والبحث والإنقاذ. فبالنسبة للجواب أما بالمنهج ماذا كان إذا كان المنهج بعيدا من المنهج الأصلي فكان ذلك هو غير متدين الذي أنزل غير متدين هو غير متدين kaum muslimin itu mereka selalu apa namanya di dalam dan dalam banyak membahas tentang masalah ini. Nah, kita berikan yang kepada sirun di sirunnya kota beri kepada rahasia dari rahasia Allah SWT. Hari yang ketiga di sini lalu imam lagi Thank you. Dengan sikap mereka yang seperti ini, mereka berada di dalam keadaan menurut dari Yesus dinyanyinya. Akhirnya di sana, tak hal yang dipakai seorang yang menyimpan dalam masyarakatnya. Jadi benar dari Imam Al-Ghazali bahwa haji kalau masuk dalam keadaan sakit dihindari bahwa hal yang pertama yang dihindari yang terlalu banyak mengurus masuk membahas dalam keadaan pasti yang sekiranya dia mulai akan bersuruh ya ada alhamdulillah yang besar yang juga perlu dengan bagi orang yang ingin berbicara tentang keadaan sakit. Ini pertama yang suka berkumpul, pertamanya yang berkumpul. Tidak boleh seorang ini berbicara dalam masyarakat ini sama ini. Tidak boleh berbicara sama ini. Kalau berbicara dalam masyarakat ini cuma hanya mengendali, tidak lagi ingat. Setelah jatuhan ada dua tiga bisa mengendali. Bukan menghubungi, menolak. Tapi siapa ini? Siapa yang punya alternatif lain harus dikeluarkan dari yang dikeluarkan dari tapi yang boleh berbicara dari alternatif dikeluarkan dari nah, kemudian yang ketiga jadi lah yang perlu di apa namanya, dikeluarkan sebagai dalam pembicaraan masyarakat yang bersandar dalam pembahasan alternatif dengan semangat pembicaraan masyarakat yang lemah semangat pembicaraan masyarakat tanpa ada pembicaraan dalam keluarga. Agar itu tidak bisa mencapai, tidak bisa mencapai. Kemudian yang keempat, anda harus waspadai. Keempat adalah tadi, tidakkan dari kita sikap tidak tunduk dan berlebihan ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Tidakkan sikap tidak tunduk dan tidak berlebihan ketentuan Allah. Sebab tadi ini terlalu kaya dia pasti hanya Allah yang berkata-kata dan berkata-kata datangnya potensinya adalah apa? Kita akan menerimanya dan tunduk perhatian berkata-kata yang pertanyaan tidak boleh dipertanyaan jadi dari mana pada perkata-kata di mana perhatian nah kemudian dari apa yang harus dihindari pembahasan takdir tidak boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepatutnya ditanya dan sepatutnya ditanya Nabi minum berhenti. Ia menyadari. Ini dalam hal tersebut. Jadi dalam kursi orang yang menyadari. Apa menyadari menyesal. Banyak yang menyisi. Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW. Kesalahan yang menyadari. Dimunculkan pada dirinya. Sesuatu. Perlihatan. Perasaan. Jadi tinggal dari itu. Jadi punya dasar iman yang jelas. Kulahan kita, kalau ada iman, kalau mana? Cerita. Maka, kita berhasil seperti itu. Menjadi dalam paham yang kita. Dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan, jadi kelahan dan sebagainya. Mungkin dari hasil kami semua sebagai, kita orang mana dalam pelajaran yang tertakwi, jadi kan, anggaran seluruh paham akhirnya, jangan memperlebatkan masalah itu. Mungkin masalah ini sejelas dengan bahkan tidak kuat dan sunnah. Kalau sudah dikata sunnah itu, apa yang diperbatkan? Untuk apa yang diperbatkan? Untuk apa? Apa? Saya mengerti ya. Saya berbantah di dalam ini. Ada jelas yang terjadi. Ya, seperti itu. Kalau ini dilakukan, mungkin. Soalnya. Hanya untuk berpikir di dalam karena itu ini pada kemudian kalau kalian seseorang berpikir di dalam ini siapa manusia kenapa kamu percaya begitu itu kalau bentuk dari visi dunia kalau seseorang bentuk ini bertanya punya seseorang bertanya dari visi kan maka kita akan menemukan siapa manusia hal yang jelas dalam dalam. Aku ingin bertanya, nah, saya sudah dari kita yang saya sudah dalam waktu menarik ambil ikut dari ini. Sudah dalam waktu yang menceritakan tentang kolom-kolom yang lima sepanjang sejarah umat Islam ini. Sudah bisa tentang waktu ini apa? Jadi apa di dalam cara tidak ada jadi apa mana? Jadi ada apa? Kenapa? Apa? Nada buku yang tak besar sebenarnya. Nah, semua itu jadi apa lagi? Ya lewat. Ibu juga banyak. Boleh mengikuti. Banyak orang ini yang mereka ini melewati semua soal membuat itu yang sedang saya berpunyai ke dunia. Jadi yang melihat satu orang diikuti banyak manusia maka perempuan ini sebagai terbaik di manusia ini apa? Dia pun bertanya pada sebagian murid dia dapat kata perempuan terbaik siapa orang ini? Kata muridnya dengan bangga, semoga Allah merahmati orang ini. Apa namanya benar orang ini? Kata orang ini saya tidak kenal. Apa yang seorang bangga? Kata ini, apa yang seorang menteri? Apa yang seorang besar? Lalu pilih siapa ini? Kata muridnya ini adalah seorang yang mempunyai seribu lagi tentang kalian semua. Kepada kita bagaimana menetapkan ada yang dibawa dari akademik tentang kalian Allah kalau tak saya membawa dari jadi yang tidak terjadi mulai dari akademik apa الحقيقه